Seberapa hebatnya. Mimpi yang kau punya. Seberapa banyaknya. Uang yang kau inginkan. Seberapa kuatnya kau mampu bertahan. Seberapa sabarnya kau tetap menunggu. Dibeli belum tentu sama seperti mimpi.